Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, pembahasan malam hari ini adalah sifatnya pembahasan khusus, mengingatkan kita bahwa kita di penghujung dari bulan terakhir penanggalan Hijriyah, bulan ke-12. Itulah bulan Dzulhijjah yang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan pertama dari penanggalan Hijriyah. Itulah bulan yang ditetapkan sebagai bulan Muharram. Baik bulan Dzulhijjah maupun bulan Muharram itu sendiri, bahkan termasuk padanya bulan Dzulqa'dah, bulan yang datang sebelum Dzulhijjah, ditambahkan lagi dengan satu bulan lagi, yakni bulan Rajab. Empat bulan itu telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya bahwa itu dikatakan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dasarnya dalam surat At-Taubah pada ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu terdiri 12 bulan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Ayat itu ditafsirkan dengan hadis yang sudah kita bahas, tepatnya hadis ke-213 dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-26, hadis yang ke-11. Telah datang riwayat dari Abu Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna zamana qad istadara." Sungguh bulan, sungguh masa itu berputar, kata beliau. "Kahai'ati khalaqas samawati wal ard." Kahai'atihi khalaqas yauma khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana layaknya Allah telah ciptakan langit dan buminya. As-sanatu 12 syahra, bahwa bulan itu adalah terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 tadi ada bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan dari 4 tadi adalah secara berurutan. Yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama dari penanggalan Hijriyah. Sedangkan satunya adalah bulan Rajab. Keempat itulah dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Maka alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah pertemukan kita dari semenjak bulan haram yang pertama, yakni Dzulqa'dah, dan kita sekarang berada pada penghujung Dzulhijjah, dan sebentar lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki pada lembaran baru, bulan pertama dari penanggalan Hijriyah, itulah bulan Muharram. 6. Sengaja kita angkat kembali, kita bahas kembali dalam majelis pertemuan malam hari ini, walaupun pernah nampaknya dibahas pada waktu-waktu yang lalu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya peringatan itu adalah selalu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Diingatkan kembali. Siapa tahu lupa, siapa tahu sudah tidak terasa bahwa kita akan melangkah dari satu bulan menuju bulan berikutnya. Sementara sesungguhnya ada apa dengan bulan tersebut? 6. Ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang mulia tentunya. Bulan yang mempunyai kemuliaan lebih dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kita bisa mengatakan demikian berdasarkan dengan hadis yang juga bisa didapati dalam kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya pada hadis ke-1246. Yang mungkin kita masih jauh pada pembahasan itu, maka bagi yang memiliki kitab Riyadhus Shalihin bisa dibuka pada nomor yang telah disebutkan, 1246, yang merupakan hadis pertama pada bab ke-225. Telah datang riwayat dari jalan sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadan, seutama-utama puasa, kata Nabi, yang paling afdal, ba'da ramadan, tentunya urutan setelah puasa wajib, yakni puasa ramadan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syahrullahil muharram, yakni puasa pada bulannya Allah, bulan Muharram. Kemudian kelengkapan hadis itu, wa afdhalus salati ba'dal fariidhah, dan seutama-utama salat setelah salat yang fariidhah, setelah salat yang wajib, adalah salatul lail, salat qiyamul lail, salat tahajjud. Demikian hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Asyahid dari hadis ini, seutama-utama puasa setelah Ramadan, yakni syahrullahi al-muharram. Bulan Muharram dikatakan atau disandarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Syahrullah. Syahr, yakni bulan. Kemudian bulan tadi disandarkan dengan Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Kata para ulama, jika suatu kata disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya di sana memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, baitun, rumah. Maka ketika disandarkan dengan Allah, baitullah, rumahnya Allah, maka berarti adalah masjidnya Allah. Dan bisa dikatakan pula baitullah, yakni Ka'bah. 6. Di Makkah al-Mukarramah, sebagai kiblat kaum muslimin, seluruh dunia. Demikian pula selain kata itu adalah Rasulullah. Rasul artinya utusan, kemudian disandarkan dengan Allah, jadilah Rasulullah, Rasulnya Allah. Maka Rasul tadi memiliki kemuliaan lebih dibandingkan Rasul yang lainnya. Maka demikian pula bulan Muharram dikatakan sebagai Syahrullah yang tidak Allah sebut pada bulan-bulan 11 yang lainnya. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa bulan Muharram yang padanya kemuliaan tentu hendaklah dijalani sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian menjadikannya, meyakininya sebagai kemuliaan yang lebih, kemudian dia melakukan suatu bentuk-bentuk amalan baru yang tidak pernah berlangsung di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebagai contoh, mengadakan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram. Hal ini sama sekali tidak ada contoh, tidak ada bimbingan, tidak ada perintah, tidak ada dalil hadis satupun yang sahih yang menunjukkan adanya kebaikan untuk melakukan peringatan di hari tersebut. Maka jangan ada kemudian seseorang menyatakan masa tahun baru Masehi 1 Januari saja diperingati. Kan kesian, kan masa kemudian 1 tahun baru Hijriah 1 Muharram tidak ada peringatan apapun sama sekali. Kan itu merupakan sejarah penting, kan itu merupakan lembaran baru dalam Islam dan sebagainya. Maka hal semacam itu adalah semata dari perasaan, tidak berdasarkan atau berangkat dari dalil. Maka jangan diamalkan, maka dengan itu mengadakan suatu amalan baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang seharusnya kita perlu ketahui tentang bulan Muharram? Ketahuilah di sana adanya sejarah besar yang harus diketahui bagi setiap muslim. Peristiwa tentang nabinya Allah yang disebut Kalimullah, itulah Nabi Musa alaihi salam. Kita katakan beliau sebagai Kalimullah berdasarkan firman Allah jalla wa ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka di situ kita juga menetapkan sebagai ahlu sunnah bahwa Allah memiliki sifat al-kalam. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga digelarilah Musa alaihi salam sebagai Kalimullah, nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah jalla wa ala. Terkait dengan Nabi Musa alaihi salam, peristiwa penting tepatnya pada 10 Muharram, bahwa beliau dan pasukannya, orang-orang yang beriman, menghadapi kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi dan bala tentaranya al-kafirin, sehingga terpojoklah Nabiullah Musa alaihi salam dan orang-orang beriman. Di hadapannya adalah lautan samudra besar, sementara di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam kondisi berusaha untuk mengejar mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan mukjizatnya. Allah rubah lautan tadi menjadi daratan. Dan dengan itu Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman bisa melewati lautan yang cair dalam kondisi datar, sehingga sampailah di penghujung daratan berikutnya. Dikejar lagi oleh Fir'aun laknatullahi alaihi dan pasukannya. melihat bisa selamat, bisa aman melewati lautan tadi, Fir'aun pun dan mereka, orang-orang pasukannya tadi berusaha mengejar. Kemudian seketika itu Allah rubah menjadi lautan kembali, bahkan dibelah menjadi 12 jurang, dan diperosokkannya Fir'aun laknatullahi alaihi dan bala tentaranya ke dalam lautan tersebut. Dalam keadaan Nabi Allah Musa alaihi salam dan orang-orang beriman menyaksikan kejadian tersebut. Hal itu sejarah penting, sejarah besar yang tidak boleh asing bagi setiap diri kaum muslimin, apalagi ahli sunnati wal jamaah, apa yang sesungguhnya ada di bulan Muharram, khususnya di tanggal tersebut, yang kemudian hari itu dikatakan sebagai hari Asyura. Dari kata Asyrah yang merupakan angka 10 dalam bahasa Arab dikatakan Asyrah, maka 10 Muharram sebagai hari Asyura. 6. Mengetahui kejadian tersebut, orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku bahwa Musa alaihissalam sebagai nabinya dalam peristiwa itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka melakukan puasa. Kemudian diberitakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tibanya beliau di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan sekaligus memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengamalkan amalan puasa tersebut. Disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura. Beliau puasa di hari Asyura. Wa amara bi siyami, dan beliau perintahkan puasa kepada para sahabatnya. Hadits ini muttafaqun alaih. Melihat Rasul puasa, Yahudi pun merasa resah. Naam, dan bertanya-tanya, ada apa Muhammad puasa di hari tersebut? Kan itu puasa kami. Naam. Maka mereka sampaikan kepada Rasul, ada apa dengan hari itu? Kami puasa kemudian kalian pun ikut berpuasa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu adalah salah satu nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya kaum muslimin. Maka kami lebih berhak dan lebih utama dibandingkan kalian. Maka kami ikut bersyukur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan bentuk keselamatan, kemenangan, perlindungan kepada nabinya. Maka kita sebagai keturunannya pula, sebagai bentuk syukur tadi melakukan puasa. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu puasa kami, puasa kita sama dengan puasanya al-Yahud. Dengan itu maka Rasulullah SAW yang selalu berbeda dengan ajaran al-Yahud, wal-Nasara dan agama-agama lainnya, maka walaupun puasa di tanggal 10 Muharram, maka sebagai bentuk pembedanya adalah ditambahkan satu hari sebelumnya atau dan satu hari sesudahnya. Berdasarkan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin pula nomor ke 1252 dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, hadis ke 1253 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila amin qabilin la asumanna at-tasi'a. Seandainya aku diberikan umur oleh Allah Jalla wa'ala untuk hidup sampai tahun berikutnya, tahun depan, niscaya benar-benar aku akan puasa pada tanggal 9-nya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan beliau hidup sampai tahun depan. Maka walaupun beliau tidak puasa tanggal 9, akan tetapi pernyataan melalui sabda beliau adalah sebagai hujjah tentang tuntunan untuk puasa Asyura didampingi dengan tanggal 9-nya berdasarkan hadis ini. Yang hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sehingga puasanya 2 hari. 9 dan 10. Tidak berdiri sendiri, hanya 1 hari tanggal 10-nya saja. Setidaknya minimal 2 hari. Dan tersebut dalam riwayat lain bahkan 1 hari sebelumnya dan atau 1 hari sesudahnya. Sehingga jadilah 9, 10, dan 11. Ada di kalangan para ulama yang berpendapat demikian, dibolehkannya puasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Ada pula dengan pendapat yang tadi, puasa 2 hari, 9 dan 10. Ada pula yang berpendapat 10 dan 11. 6. Dengan mengambil sehari sesudahnya. Ala kulli hal, berdasarkan dari itu semua, diharapkan bagi setiap diri muslim untuk tidak tertinggal puasa di tanggal 10 Muharram dengan pendampingnya yang padanya memiliki keutamaan. Berdasarkan hadis ke-1252 an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Qala, maka beliau jawab, yukaffir as-sanatal madhiyah, menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Rawahu Muslim. Bedanya dengan puasa Arafah 9 Dzulhijjah yang lalu, keutamaan puasa Arafah yukaffir, menghapuskan dosa tahun yang lalu dan akan datang. Sedangkan Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu. Baik keutamaan Arafah maupun keutamaan Asyura, hendaknya kita sekali lagi tidak tertinggal. Kita berhati-hati kapan akan jatuhnya tanggal tersebut. Yang insya Allah jika tidak meleset, maka hari Rabu ini nanti memasuki 1 Muharram. Sehingga insya Allah ta'ala tibanya 10 Muharram hari Jumat depannya. Maka bagi yang berpuasa, dia bisa ambil 9 dan 10 Kamis dengan Jumat. Atau ketika dia ambil 10 dan 11 Jumat dengan Sabtu. Atau jika dia ambil 3-3-nya, Yaumul Khamis, Yaumul Jum'ah, wa Yaumul Sabat. 6. Itulah hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang hari Asyura. 6. Antum bisa buka kitab Riyadhus Shalihin nanti di rumah, bab ke-227 dari mulai hadis ke-1251, 1252, 1253, 6, dan ditambahkan dari apa yang tadi disebutkan tentang disandarkannya bulan Muharram sebagai bulannya Allah adalah pada bab ke-225, dua bab sebelumnya, tepatnya pada hadis ke-1246, sebagai PR buat antum di rumah sekaligus dihafalkan hadisnya. Tidak terlalu panjang, insyaallah mudah dihafal dan diingat. 6. Jadi kita walaupun membahas satu pembahasan khusus, tapi masih ada kaitannya dengan kitab Riyadhus Shalihin, walaupun jauh melangkahnya pada hadis ke-200-an atau pada bab ke-200-an. masih terkait dengan bulan Muharram. Adanya keyakinan jahiliyah. Kalau tadi suatu amalan yang tidak disyariatkan menyambut satu Muharram. Sementara sisi lain adanya keyakinan dalam keseluruhan bulan Muharram sebagai bulan sial. Sebagian masyarakat masih ada keyakinan jahiliyah sampai hari ini, tidak terkecuali pada sebagian kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin masih mempunyai akidah tatayyur. Akidah tatayyur. Naam, atau tiyarah. Yang ini merupakan akidah batil karena akidah yang syirik. Naam, apa akidah itu? Tatayyur atau tiyarah adalah suatu keyakinan adanya keberuntungan atau kesialan didasarkan pada kejadian, tempat, waktu, atau seseorang, atau apa yang dilihat, apa yang didengar. Kaitannya itu semua, jika adanya suatu keyakinan memiliki keberuntungan atau kesialan tanpa ada dasar dalil, maka bergeser kepada akidah syirkiyah, akidah kesyirikan, yakni tatayyur. Dibahas secara khusus dalam kitab Tauhid. Antum buka nanti di rumah, jadi PR lagi. Salah satu bab, agak sedikit lewat dari bab tengah. Sudah lewat dari pertengahan bab kitab Tauhid, di situ ada bab tentang tatayyur. Antum buka-buka kembali. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun." Nabi sampai bersabda diulangi 3 kali bahwa tiyarah itu adalah kesyirikan. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. 6. Tiyarah dari kata ta'ir atau ta'ir, yang arti asalnya dalam bahasa Arab yakni burung. Yang di masa jahiliyah, orang Arab jahiliyah apabila mau safar itu melepas burung untuk mengundi nasib, untuk menentukan sikap apakah dia jadi safar atau tidak. Kalau burungnya tadi terbang ke arah kanan, berarti ini safar yang baik, yang perlu ditindaklanjuti atau dilakukan, akan mengandung keberuntungan, kemujuran. Tapi kalau sebaliknya, ketika burung tadi terbang ke arah kiri, maka lawannya mewurungkan safarnya, karena safarnya nanti mengakibatkan musibah, kecelakaan, atau kesialan dan sebagainya. Sehingga kemudian istilah tadi berkembang, sesuatu yang seperti itu kaitannya yang tidak ada pengakuan dari syariah, maka perbuatan tadi dikatakan tatayyur atau tiyarah. Ternyata bukan hanya apa yang disebutkan tadi berkembang terkait dengan tempat. Apabila seseorang memilih tempat di pertigaan yang diistilahkan dengan tusuk sate, keyakinan akidah kaum Konghucu itu sebagai tempat yang sial. Nah, sehingga harga tanah atau rumah tadi jatuh nilainya. Bagi antum yang memang menginginkan kesempatan untuk mendapatkan harga yang murah. Nah, itu terkait dengan tempat salah satu contohnya. Terkait dengan angka 13 sebagai angka sial. Sehingga tidak mau sampai nomor pemain sepak bola pun dihindari dengan nomor 13. Nomor rumah pun 12A, 12B, 14. 6. Demikian pula terkait dengan waktu. Waktu itu baik berkaitan dengan bulan atau dengan hari. Apabila dengan hari terkait dengan hari Kamis atau hari Selasa, katanya hari naas, hari sial. Sehingga jangan lakukan transaksi bisnis, nanti bisnisnya akan bangkrut. Jangan pindah di hari, pindah rumah di hari itu, dan sebagainya dan sebagainya. Terkait dengan bulan, termasuk bulan Muharram pada keyakinan jahiliyah sebagai bulan naas, bulan sial. Sehingga apa yang terjadi, mereka tidak mau, ya, ketakutan ketika harus melangsungkan pernikahan putra-putrinya pada bulan tersebut. Sampai karena saking takutnya tadi merubah, ditunda hari, bulannya. Kalau menundanya karena suatu keyakinan, kalau suatu sebab perkara yang mubah, maka tidak masalah. Karena tidak memungkinkan atau karena suatu sebab sehingga harus ditunda. Tapi kalau keyakinan karena berangkat dari keyakinan syirik, maka merubahnya tadi, menundanya tadi adalah terjerumus kepada akidah kesyirikan. Kita bisa cerna bahwa masalahnya tipis, kaitannya dalam hati, tidak tampak, hanya merubah saja. Kalau merubahnya tadi dengan anggapan bahwa itu karena mengandung kesialan, bisa bergeser dari akidah yang tauhid kepada akidah kesyirikan. 6. Masalahnya bukan ringan, tetapi adalah berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Sebagaimana ketika seseorang mengusap Hajarul Aswad, kita usap karena demikianlah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian dikiaskan bolehnya mengusap apa saja yang ada di Masjidil Haram, sampai kemudian mengusap makam Ibrahim dengan niat apa? Tabarruk, ngalap berkah. Atau mengusap pintunya Masjidil Haram dengan maksud apa? Ngalap berkah. Semua kaitan tidak tampak dalam hati. Ya, terjerumus kepada kebid'ahan, terjerumus kepada perbuatan yang bersentuhan dengan akidah. Wal'iyadu billah. Maka demikian pula kembali kepada bulan Muharram, adanya sebagian orang, sebagian masyarakat meyakininya sebagai bulan sial. Maka kita berupaya untuk jika mendapati atau mengetahui dari karib kerabat kita yang dekat maupun yang jauh, tetangga kita atau siapapun yang kita kenal, maka kita setidaknya berusaha untuk menjelaskan. Nah, dan itu bentuk dakwah, menjelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dicerna oleh mereka, masyarakat awam. Nah, yang mereka tidak punya alasan kenapa Muharram dikatakan sebagai, diyakini sebagai bulan sial. Mereka hanya bisa, ini sudah tradisi kami. Mereka hanya bisa menyatakan ini sudah ajaran bapak-bapak kami terdahulu. Alasan klasik, alasan yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika mereka diajak kepada al-haq, diajak untuk beribadah hanya kepada Allah SWT, maka mereka menyatakan bahwa kami mengikuti atau kami ma wajadna alaihi aba'ana, kami dapati ini semua adalah dari nenek moyang atau bapak-bapak kami terdahulu. Dan itu merupakan salah satu masalah dari masalah kejahiliaan. 6. Berikutnya berkaitan dengan bulan Muharram, adanya kaum yang disebut dengan Syiah menjadikan bulan Muharram sebagai hari berkabung. 6. Yang di hari-hari ini mereka mulai berani untuk menunjukkan taringnya, kesempatan dari tragedi kejadian yang ada di Makkah, yang ada di Mina, jatuhnya korban dari sebagian jamaah haji, pihak negara Syiah Iran untuk memojokkan negara tauhid kerajaan Saudi Arabiah. 6. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga negara Tauhid, negara Sunnah, negara yang berdasarkan undang-undang dasarnya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf, yang hari ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz hafizahullah ta'ala. Semoga Allah jaga dan berikan istiqamah kepada beliau dan keluarganya untuk tetap tegar dari tantangan, dari musuh-musuh yang selalu merongrong kepada negara Kerajaan Saudi Arabia secara umum dan secara khusus Masjidil Haram. Pihak-pihak musuh berusaha untuk mengkritik terhadap kepengurusan takmir Masjidil Haram. 6. Mereka katakan kalau Masjidil Haram, Ka'bah itu punya kaum muslimin, berarti yang berhak untuk ngurusi adalah seluruh negara dari kaum muslimin siapa saja. Di situ Syiah memiliki peluang untuk mencabik-cabik dari kepengurusan Masjidil Haram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jaga keberadaan Baitullah, Ka'bah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yang ini merupakan dua tanah suci kaum muslimin yang diamanahkan kepada Kerajaan Saudi Arabia, negara satu-satunya di hari ini di dunia yang masih berprinsip dengan Islam, berprinsip dengan Tauhid. 6. Yang tentunya tidak lepas dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijadikannya hari bulan Muharram sebagai hari berkabung oleh mereka. Dimulai dari semenjak 1 Muharram sampai 9 Muharram, mereka mengadakan pawai besar-besaran. Lebih-lebih lagi puncaknya pada 10 Muharram, hari Asyura. 6. Yang mereka hanya mengenakan celana atau sarung saja, kemudian badannya terbuka. Dan di hari ke-10-nya mereka pakai pakaian putih. Kemudian mereka pukul-pukul badan tubuh mereka dengan pedang, dengan pisau, dengan atau benda tajam apapun ke dahinya, ke kepalanya, sehingga bercucuran darah ke sekujur tubuh mereka. Jadilah suasana yang kemudian menjadi suasana yang histeris. Mereka berdalih itu sebagai hari yang di situ terbunuhnya cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang bahwa cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terbunuh di hari itu dalam keadaan zalim, tapi kita kaum muslimin ahlus sunnah tidak menyikapinya dengan cara-cara bid'ah seperti tadi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perbedaan Syiah dengan kaum muslimin adalah bertolak belakang. Ini adalah agama Islam dan ini adalah agama Syiah. Difahami dari kalimat itu bahwa Syiah bukan salah satu sekte dalam Islam, melainkan agama tersendiri, yang hampir seluruh para ulama menyatakan bahwa kaum Syiah Rafidah adalah telah keluar dari Islam. Lebih lanjut, bagaimana perbedaan keduanya antara agama Islam dengan Syiah, nanti antum bisa baca dari buletin yang telah difotokopi dari buletin Al-Ilmu dibagikan, yang buat oleh-oleh buat antum, disimpan dan jangan diterlantarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Apabila ada benar yang disampaikan semata-mata datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.